بسم الله الرحمن الرحيم. Ada zikir pagi dan petang. Semoga Bapak Ibu teringat selalu dengan nasihat Nabi agar jangan pernah meninggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi selepas subuh, 100 kali sore menjelang maghrib. Saya membaca itu kata Rasulullah, jika ia baca pagi hari sampai petang hari, tidak ada satu pun kejahatan dari langit dan kejahatan dari bumi yang akan memudaratkannya kena kepadanya, tidak akan ada. Siapa yang membaca itu di petang hari menjelang maghrib, tidak ada satu pun kejahatan dari langit dan dari bumi, dari siapapun dan dari apapun yang bisa menembusnya, bisa memudaratkan sampai besok pagi, kalau itu dibacanya. Dengan syarat jangan sampai dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, perlindungan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, Pak. Maksiat kita menjadikan kita makhluk yang lemah karena Allah mengangkat dan melepaskan perlindungannya dari kita. Di Riyadh, seorang remaja muslimah cantik sekali. Ini yang menyampaikan cerita Syekh Muhammad Al-Arifi. Wanita ini cantik sekali. Masih tingkat SMP, paling-paling kelas 3 anak SMP. Dia sudah diincar oleh seorang lelaki. Perhatikan bagaimana Sang Maha Pelindung membuktikan perlindungannya kepada hambanya. Dia diincar oleh seorang lelaki yang sudah berniat tidak baik kepadanya. Ya, orang-orang Arab lah namanya. Mesti sangat menarik sekali. Akhirnya dia berhasil menculik wanita ini dan memasukkannya ke bagasi mobil. Dibawa kabur ke tempat yang sepi dan sunyi. Ya. Kemudian di balik-balik bukit, dia pun sudah bersiap siaga ingin melaksanakan niat kejinya, niat jahatnya. Diremotlah pintunya supaya kebuka, enggak terbuka. Dia pakai kunci manual juga tidak terbuka. Dengan berbagai macam cara tidak berhasil dibuka, dia mulai panik. Kenapa mulai panik? Matahari semakin tinggi, hari makin panas. Dia khawatir juga dengan nasib perempuan yang di dalam mobilnya ini. Karena dengan segala macam cara, ya, lalu dia lari ke bengkel. Dia lari ke bengkel, Pak. Minta tolong ke orang bengkel dengan alat-alat bengkel yang ada, buka. Walaupun dengan cara paksa, ya, tidak bisa dibuka. Hari semakin bergerak senja. Dia akhirnya pasrah, lari ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Lalu polisi pun ingin membuka dengan cara-cara, dengan alat-alat yang ada, bahkan pakai las itu, Pak, ya, yang pakai api bor itu. Nggak mempan. Hari pun menjadi gelap, ulama pun dipanggil. Maka datanglah salah seorang alim ke sana dan berdoa kepada Allah. Maka normal, dengan remote saja terbuka kembali. Perempuan itu aman di dalam. Perempuan itu sehat walafiat di dalam. Apa kata sang alim ini, ulama ini? Alangkah mulianya cara Allah menjagamu, wahai anak gadis. Apa yang sudah engkau lakukan? Amalan apa yang sudah engkau buat? Jawaban anak gadis remaja ini, kami sejari kecil, kedua orang tua kami sudah mendidik kami agar jangan pernah meninggalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi hari, 100 kali di petang hari. Cuma ini yang kami amalkan. Subhanallah, Allah lindungi, al-maula melindungi hambanya ini. Subhanallah kaum muslimin. Ini bentuk. Ini kisah nyata di mana Al-Maula tampil ketika sang hamba ini benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah yang rutin. Kan sunnah-sunnah tadi syaratnya rutin. Biarlah Bapak Ibu, umpamanya bukan termasuk ahli duha, bukan termasuk yang rajin baca Quran, bukan termasuk yang rajin tahajud. Kadang-kadang mau tahajud, kadang-kadang banyak enggaknya. Ini umpama, ya. Tapi yang rutin bagi Bapak Ibu adalah zikir pagi petang. Atau yang rutin bagi Bapak Ibu adalah sedekah, tiap hari rutin sedekah. Atau yang rutin bagi Bapak Ibu adalah bersilaturahim, menjaga atau berbakti pada kedua orang ibu bapak kandung. Ada yang dirutinkannya dari amalan sunnah, maka dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bilal bin Rabah belum lagi meninggal, bunyi langkah kakinya sudah terdengar oleh Rasulullah ketika masih hidup di dunia. Dan Rasul berkata kepada para sahabat, Bilal ini punya kelebihan, amalan sunnahnya yang rutin selalu adalah apa? Berwudu, yang selalu dia jaga, dan setiap kali wudu disambung dengan sholat sunat dua rakaat, sholat sunat wudu rutin Bilal di situ. Ini yang perlu Bapak jaga, rutinkan selalu.